sila mengajar arti hidup yang amat payah untuk kita harungi. Mengapa masih ada di antara kita persengketaan? Perjalanan waktu sering menghambat kita, kian hampir pada titik ujungnya. Tak perlu ragu-ragu untuk tegakkan tubuh kemerdekaan. Segala galanya kini telah disediakan untuk kita teruskan bersama. Jangan biarkan musuh merapatinya, hancurkan kedamaian kita. Selagi kita mampu pertahankan marwah agama, bangsa dan negara, selagi itulah kita akan bersatu. Di situ letak kunci kejayaan kita bersama. Taburkan jasa dan semaikan budi, jadilah kita warga yang berbakti. Tiup semangat cintakan negara demi pewaris bangsa. Hai bangsaku, marilah bersama kita kekalkan perpaduan dan keharmonian demi agama, bangsa dan tanah air tercinta. Segala galanya kini telah disediakan untuk kita teruskan bersama. Jangan biarkan musuh merapatinya, hancurkan kedamaian kita.